Tantu mau main broco, tapak paluling apa nih sisa nih gurin do tanapi tekaning kikir. Kusir wes nyandak les lan sambok kena si kero tu melimapan. Engkang dumunung jroning suwang dono nggih Sangata Prabu Basudewa. Kusir sinasmitan si kero dan ira nyeblake sambok. Kudos merpelbating sambok. Kuping jepiping mata malirik buntut jentar wajengit suku manca. Klebating sambuk mubat mabit kaya kuwo ngobarabir. Tuna dungaping pengen kudu ditikingin pok gantangan yang turunggo mambrong lampeng roto yaya prapancon. torna menga conna. Samono sampun bidal para pangeran winor lampeng para prajurit samian dari akin dateng tindak ing malindur manduro Prabu Basudewa saking akeng jalmo miyatan pewilangan cenondor bindo sulung harbut margo maneka warna busanani cenondor bindo puspito manjrah ingkeng busono abang kumpul podo reto. Candrani kaya giri pawoko, giri gunung pawoko, geni ayah ukir kawalagar. Ingkang hiring kempal samya kresno cenondro bindo dandang mungguing pasitran. Kuning kumpul podo jeni kaya podjana laton, ingkang putih kempal sami sito. Kaya kuntul mana bosara wadini ingkang ijo kempal sami wilis, gantane kaya tandur kang maksi gumadu. Korapiak letang agadik, kerincing kendali kabarung. Pangri ing kudu pengpreting ditanggo winor lawan poksur tambur tong tong grit. Kapiar soya ya warso kinteki warso araning Jawa kinteki wono pejaten. Kaya wono jati kang kajalan kumurusak sebawan. Kuntaping koradio dumugi jawil ning rangka. Ing mangke lerem ono sanjawining. Nagari Mandura sang hiyo poro prajurit ingkang samyandere tindak ing sang noto Prabu Basudewa. Hanjrah ingkang puspito arum. Kasiliring samirono sekarang Nas cantando mau errar a kinucap ingkang sami ambel berlayar mengno genti ingkang kawus ing palatasah brang ingkang mapan ing nagari Guwagra Sang Yaksendra Prabu Gorawangsa lenggah ing pandhapi kahadhep warangkaning praja datan kantun pujangganing negari eling-eling sipating yaksa datan moka lamun to dawuh panyayah galudhok guntur ing akasa swarane. Sto nagari ing Guwagra. Eling-eling nagari ning Ratu Sugih. Kathah sosotya ingkang pinangka renggan. Mila datan muka lampun dalu kaya rahina. Yen rahina kasangsaya hanelai. Endah ing nagari Guwagra. Sarasah kelawan batur pangsedaya wakil linis-linis pita kekapit wungu. Lirik wong-wong angawang nyiwanguning kembang-kembang ingkang jimbangan sami. Pinetol sapon-popon kepupantane sarwasari pepetetane pinatut hanu tepi mangapit-apit pininto sepapan-papan. Papani taru tiris nusun sepasang-pasang-pasang ing gapura pucak jemurut sajengker gedene. Saking mandro hangi kulung kekulung ngawong wilis lerti johang musuh domo. Renyep-renyep katingal asri nadjaling nagari Guwagra. ingkang lenggah anggen hangkang mungguing pendhapi nenggih menika ta Sang Yaksendra ingkang hanerganipun praja. Hadi Juluk Prabu Gura Wangsa. Prabu Gura Wangsa lestane. Candraning Sang Prabu Gura Wangsa. Netra kaya srengenge kembar, grana kaya candhiing baita. Tutuk mengo pindha lawanging guwa. Jata mingis yayah pedang linigan waja lir pendhyah parang curi. Anguda rikma gimba numpangi ngigir. Ngalewer ngandak nganti dumugi ing polok suku. Wulune nesta Cilandra kaya taru kang tuwuh ing perbata diwut-diwut. Yen segu kaya gluduk, yen petak kaya gelap ngampar. Wis sangkep mengagem busana peprabon. Tan mantra-mantra titah yayah Wangkala ngejlantah kahayap para baju barat. Ingkang kepareng marak mangerso. Hanenggih menika ta pujangganing praja Nyuwagra. Pandhita kang wis pikun kang apeparat Resi Jayabajra. Resi Jayabajra. Wikan walanan diluhung kebasan ngerti sadurunge winarah. Pinter hangerika basa. Sakit hanuju prana mila datang mokal hanggung cinaket lawang Sang Nata Prabu Gurawangsa. Sinambet ing wingking ayah prayit neng kewuh. Lenggah anjer babah. Anenggih menika ta warangkaning praja kaleres kadangan nem lawang Sang Prabu. Kekasih Raden Patih Surati Mantra. Raden Patih Surati Mantra wastane. Tan perbeda ingkang laku di hapaes yakso. Mila lamun ngadep ngersaning teng neraka yayah perbata kembar kang dumunung mung ing pandhapi ing kraton Nyuwagra. Ing jawis daya barisan raksasa. Enget ing Nyuwagra kabeh isine buta. Ratune buta, patihe buta. Wadya balane buta. Tumeka desa ngadesa kabeh isine buta. Kawulane buta. Pangraing dusun ugi buta. Kalebet RT Modin ya buta. Yagane kabeh ya buta. Pesindane ya buta wedok. Cegerang ya buta. Cengenang ya mbahne buta. Mbahne Surati Mantra. Sawetawis Sang Prabu kalenggas ingkang ing mangke sang katon nembe ketaman Kunjana napa-apa. Mangkula rasa paring dawuh lawan nayakaning praja wijining pangatika ingkang dereng kawiyos sing wadhi. Thank you. Sepinten sedaya kalepatan kula nyuwun pangapunten. Dene kula cumantaka marang wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun kawula nuwun-nuwun. Menapa darunganipun paduka ingkang sinuwun benih kalian saban-saban. Paduka ingkang sinuwun miyosini waka parang dene mboten kepareng paring dawuh kalian kula. Mugi kepareng tumuli dawuh dumateng kula sinuwun, kula pun begawan jaya bajra kula nuwun-nuwun. Lekaring wadana jaiting netra. Pesmonipun paduka ingkang sinuwun kados dene basanta ingkang katawing hima. Menapa sinuwun nembe ke taman Prihantos? Bilih paduka ke taman Prihantos menapa ingkang pinenggalih mugi kadhawana dhateng kula mbok menawi kula menika mangke saged ngaturaken pepajar kunjuk paduka ingkang sinuwun kawula nuwun-nuwun. Ya jagat, ya dewa Bathara. Gek luputku iki apa, dosaku iki apa? Yang atasi aku wis marak sepoi waldini ora tinimbala. Pate surati mantra. Haulon enak-enak. Wonten timbalan ini ngajauh penemban. Iki gengkong piye, ingkong ngerokok ora kerso paling jauh karo aku. Apa duka karo siro patih? Lurili, selami kula Swito Koko Prabu tansah, mboten sepening pengatos-atos. Dewa semantem menawi kula menika kalepatan-kalepatan menapa mugi. Wonten dawuh saking Koko Prabu kula nenak-nen. Saka rumangsamu kowe ora duwe luput karo ingkang neraka. Nuriyi. Saring kula petang-petang Kados kula mboten gadah kalepatan kalian Koko Prabu kula nenak-nenak. Sadurunge miyosini wangka tau rerasanan apa karo sira Patih. Menawi mboten hang leresisini wangka kula piyambak inggih wonten kepatian. Ngantos mboten mangertos menapa ingkang pinenggalih Koko Prabu. Sinuwun kaparenga paling dawuh. Paduka Narendra Binantara menawi miyos wonten pendhapi kalian Ngemuraos Sungkawa. Pangaribawa paduka andayani dhateng para ing samping adhep temah karya ting triming pendhapi kawula nuwun nuwun. Nimas wong ayu wong sedini-dini kini yo siro ramarak honong resaning pun kakang himongko pun kakang banget tresno nimas wis dadi upayane pun kakang lamun to datan mengku kelawan nimas keduwung horapolo kromo selawasi nimas ingkeng dadi jejantung atiku kang mung tansah cemen telono sesawangan ning manik hangrem hono ing pengangen-angen ini nimas ndak mban ndak ojeng wok-wok ketekur, wok-wok ketekur, mangkitang kolokitang, ingkit-ingkit kalangkawu. Mbak meong, mreneo nimas. Wis ngerti aku, Patih. Wilan-wilan jauh. Wangune kengroko lagi gambrung, kengroko lagi gambrung. Menopo gambrung, sanes gambrung nanging gandrung. Lah ya kuwi gandrung. Wela, kek gandrung karo sapa Patih? Kula piyambak dereng mangertos. Kasmaran kalian sinten benemban. Sinuwun. Kula aturi anget sinuwun menika wonten pendhapi dipun adhep sedaya wadya bala. Kene. Bocah kok manis ora entek-entek. Latal. Kene Mas. Ara ketong pulut arengganggo gula karo pun kakang. Ayen damban ta ojong janggut kok nyatis. Iki janggutku jare. Janggut tuwek dijawil wae ya jiglokno kengko. Kula aturi anget kula menika pujangga. Kula menika paran para kula sang estri yang estri sinuwun kula begawan jaya bajra gini tanganku dilarak iki piye teh sampun kula aturi nderek mawon penemban nimas sesinomu orompyoh kaya ngawe-awe pun kakang. Beci rada diuyek sedithik. Welang dalah kedu dikira sinam. Welang dalah iket wis lawas diuyek. Remyok kaya ngene suwak. Ini ni mas, namban tak pondong ni mas. Turutono berantane pun kakang yai. Rotor ini, wes sarung udang sah dilarak, deh Mung kare kurang sak lebonan. Sita suwek. Sinuwun kula terima sepaosaken kula sinten. Oh, Pandhawa tata kati wisaya. Jaya Bajra. Nawan kula. Wis suwe nggonku ora eling iki mau penemban. Sampun sawetawis malah kula ingkang paduka bopong. Kaya ngene rasane wong ketaman Kunjana Papa. Kaka Prabu Yayi Surati Mantra apa? Kaparenga tumuli paring dawuh Kaka Prabu kasmaran kalian Wanudya pundi? Nyun inggih sinuwun kepareng dawuh paduka kasmaran kalian Wanudya pundi? Sumurupa penemban lan sira Yayi Patih. Sajatine jeneng ingsun kasmaran marang sawijining Wanudya. Atmajaning pandhita saka ing pertapan Banjar Patoman. Atmajaning Begawan Maira ingkang asesilih Endang Amirah ya Endang Maira. Nalika semana bocah durung wanci upamane ingsun pundhut Prameswari. Jeneng ingsun ngenteni dewasaning si bocah. Gantalan taun jeneng ingsun ora nyumurupi. Bareng jeneng ingsun tumedhak nyang pertapan Banjar Patoman. Jebul Endang Amirah wus winengku dening Narendra Mandura. Haji Juluk Prabu Basudewa. Lantala. Penemban, penemban. Bareng ngerti lamun to Amirah wis winengku dening Basudewa. Kaya tanono paedhae nggon kurip ana madya padha. Ing mongko jenenge ingsun wis darbe prasetya. Katinimbang urung dalep lawan Amirah keduwung ora pola krama selawase ndak lali-lali ora bisa lali mung tansah malela ana ngarping jeneng ingsun gawang-gawang ana sawanganing manik cumondhok ana ing pikiran penemban, penemban. Ora mokal lamunto kang dadi kahananku tumpur cenawet wedan lelaku amung hawa panas ingkang cumawis. Jalaran durung kasembadan kang dadi sedyaning sun. Mula penemban, penemban. Yen nyoto penemban pandhita ingkang tuhu tresna marang jeneng ingsun. Jeneng ingsun pola kramakna dhaup lawan Amirah penemban. Oh, ladala. Nun inggih, nun inggih. Kula enget dhaup paduka ingkang sinuwun. Ingkang nalika semanten malah kula ingkang dinuta sowan dhateng pertapan Banjar Patoman. Marak wonten ngarsanipun Yayi Begawan Maira. Nalika semanten mangsih timur dereng pantes pinundut Prameswari sareng kantalan taun kawon rumiyin kalian satrio saking Mandura nenggih Raden Basudewa nalika ngene. Wah, kula piyambak inggih eman sanget. Ing ngantosipun Dewi Mairah utawi Amirah menika sawenaing manudya ingkang sampun ginadhang jawata pantes pinangka wadhaing wiji ratu. Eman sanget dene namung winengku dhateng atmajaning Narendra ingkang alit negarinipun inggih menika atmajaning Prabu Kuntiboja Sawargi. Ingkang menika kula piyambak ugi mboten lila mawi ngantos Amirah menika kalajengaken dados garwanipun Prabu Basudewa. Badhe kados pundi kedah wonten asta paduka ingkang sinuwun. Latar yen panjen mangkono penemban merayu gaeki lamun jenenge ingsun kudu dhawuh kelawan Amirah. Nun inggih mayogyan ikani sanget. Lan banjur kanggo cara apa bisane aku misahake Basudewa karo Amirah? Seganten sinareman menawi kula ngaturaken kiranganipun menapa paduka Sinuwun Narendra ingkang mumpuni ing saliring rah. Mboten perlu datak kula matur bilih paduka sampun pono dateng ke Plasing Marga ing hanjok kelampahan daup kelawan Dewi Amirah. Tan samar pamoring suksmo sinuk moyo winah yowe ngasep pun pelenging kalbu pambukan ing warana wong parang saking nyepaya pengelung endo pating supeng sumusuk ing rasa ta aturing Orsi Jayabhadra Sang Nata Prabu Gorawangsa wis tanggap sasmitaning Sang Orsi Jayabhadra sakala gihangane ngake cipta sumedyaning cipta Sang Prabu Arsa Lirupatra tandha nama ing mangke giya sedhakep astur kalih enget Narendra ingkang sampun wikan amung sak biarin katit ica wujuding raksasa habar Narendra Mandura Prabu Basudewa. Tingali paduka ingkang sinuwun sampun silih warni penemban Begawan Jayabhadra kawula nuwun wonten jawuh ya nganggo sarana mangkene nggone ingsun bisa misahake Basudewa kelawan Dewi Amirah. Dina iki jenenge ingsun wis mimba warna mangagem busana cara Narendra Mandura Prabu Basudewa. Wae lantang Ratu Gusti kula dhateng sembah lakar Narendra ingkang wikan. Lajeng kersa paduka kadosa pundi? Penemban. Lamun ingsun pundhut ora urung ora bakal maringake Prabu Basudewa. Sawijining srana ingsun bisa ketemu kelawan Dewi Amirah amung ngagem busana mengkene. Karsane ingsun bakal manjing dusta. Ana madyaning kedhaton Mandura. Wah, lantang. Menika malah kadura tasih sinuwun. Kadura tasih iki. Kula mireng pawartos. Bilihing mangke Narendra Mandura Prabu Basudewa nembe tedhak cangkrama dhateng lebeting wana madhek iki. pasang grogol wonten ing wana pateki. Yen ngono pinanggih suwung kraton. Kula nulingi. Lah, tiwas kebenaran. Saya gampang lagi ngoning sun bakal sapat mon kelawan Dewi Amirah. Ingkang mengkulu pemban. Ojo beti kangelan, awat-awat ono jeneng ingsun. Lan sira Yayi Surati Montro. Awat-awat ono saing pun kakang. Yen ono payo-payo jroning praja Mandura gemah yen pun kakang pun mangan nggone manjing durak mopo. Ewa dene, yen sidan permana mateges pun kakang bisa sapat mon kelawan Dewi Amirah. Kawula nuwun ngestu angin dawuh. Kula nuwun ngestu angin dawuh. Ing mangkono ayu daya-daya budhal nanging kepala rada aduh anggon padha ngalah-alati jeneng ingsun. Kawula nuwun nggih. Patih Surati Montro, kawula nuwun parentahno wadya raksasa. Kenyang jampangi marang kedhae ingsun. Lha niki boten langkung suwawi kula jerekaken Kakang Prabu. Mangga kula dherekaken, mangga kula sosok kang sampeyan nderek tindake ngerti wong padhe. Samya bidal saking praja temah karya diri sing para kawula ing desa. Ing mangke dereng gangu bidaling saking praja. Wonten madyaning gendho catur madya teka gendho dalan satru. Ana tengahing perapatan ing ngarep. Kaparanggul barisan saking mandura ingkang tinindihan pawon. Perhatian belum terus ini. Ika membingalin gitu menggun Prabowo. Bimere sor datang balik terang para yakso. Hangawe para jamekok datang lampai ngerksoso. Sahnya kagiri-giri lir prabota kawlak. Yang muk semut, amin pokok sumbar, atau motor radio, hangat buruk Bojleng-bojleng iblis lanat padha kecikan wong titi wang kula dremane raja diwaku. Durung ati aku adoh mengklu maku saka matane ing kraton ing Wagra. Ana marga keparenggo barisan segelar sepapan toples toples toples. Bedine kaya prasu tumbak kaya jati ngarang payung mekar kaya jamur parak. Waduh, waduh. Bagi sangat mandek. Kowe nak takon di Coro Buto pangrepek aku mandura sandi orang dia masuk bocoreng sebeling di mayo ngakwo mumpung turun aku pampar ngakwo yole yang mayo bos umalancang takon lawan manungso tanpa nganggu kasusilan serawean tangan wangget muopo kowe nudingi diwing tenggak yang tak pindu sebelah pedang lengmu pedut ini aku. Wajuh, wajuh, wajuh. Lo tak lirih, wajuh, wajuh. Ayo, nganggo kasusilan. Takon kudu sing alus. Kisana. Aku harus takon karo kowe kisana. Kowe prajurit saka ngendi sapa jeneng apa pangkat mulan arep lumaku menyang ngendi. Ayo. Ngene iki menawa kowe tambuh marang aku balik pitakon ngendi dangkamu sapa pracikamu wajah wajah sumuru bagi sana aku tutup buta kang meletek sengko kayu watu aku buta isih kalung samar siap dining Narendra pangkatku mantri ordenas ya kalau gandrung mangu kalau gandrung mangu ya nadyan siro sopo gus iki kegaman soko manduro kasete hingkang sinun Prabu Basudewa pangkat tumenggung aranku tumenggung warahat bolo wajah tumenggung warahat bolo kasar kaporo nyopo raksasa ngancik talatah kini orang gubang layang sak durung ngarep lumaku menyang ngendi. Kaca takut marang wadin kaya seminggu bakal tak anggo liwat. Ora kena majut kudu bali. Awih majut ora wae ngurto bali maksa. Yen kowe arep majut mara terus mah njaluk gemlundung mestakan. Wah ta. Wani karo aku apa sing tak udeni. Kabar ngeso. Alakon kena tak jandak sampai ke perbatang kubutuk balu putri ngaku janji limo mulih mau karyaran kue gandrung mangu we mereka sumbar karo. Wis ngono ku aku ora bakal mundur sangka tani karo kowe. Ronggo cerita alangan Garuda Mangsa. Makan beradalu sesu. Yaha, aja ngrawuh aku. Mun tak makin yang ya mati nyawamu kowe. Ono ngresaku kok salirane gudres getih heneng opo di? Aduh, kira ku atur ketiwasan. Nyemagaken mundur tantangan iki. Orang gelem mapan lo jebol dadamu. Aku Wah, ora apa-apa. Ada kena yang mengkoyong ini rasan di tangan. Oh, senangani. Nyokotol kali-kali. Gigit pedot kupingmu. Ora apa-apa ini kok. Wah, apa? Cokotamu ramah di lo. Iki utat-utatnya anggresu dicokot, anggresu udah dicokot, bengi udah dicokot. Aneh buku, orang kulup cokotamu. Wah, udah popo deh. Lampan lo walesku. Lampan lo walesku. Wah, gak popo, gak nangis kalau kirik ke pentung. Ini apa kok nangis? Menikah dah? Gue enak bener. Akhirnya enak bener kita lolo. Akhirnya gue mangap reyak lolo juga gureng. Kenapa tuh sih? Nah, enak apa tuh? Nangis sekarang jaluk ni nak kuwe, panjang kuwe kena jaluk datang aku nangis ni kuwe ape? Kuwe kaya gini, betak ko, ya di, betak ko, kuwe auto pecah doh si ape? Ya gini kok kati, aku babak belur kau jago tu. Menika wau kula lumampah kepanggih kalian prajurit saking Mandura keseting Sang Nata Prabu Basudewa kepethuk karo wong dodol keset siji regane pira aku butuh kuwi wong kuping salir ra krungu bledhek kesipun kesetipun menika andhanipun Prabu Basudewa wadya balate. Oke, apa sih, Dek? Lalu ini namun kakak ingin tata sepandikan yang lampah. Namun ini pun temenggung merahat bol. Lalu dipun singkir akan buatan purun. Ramen yang rembak, teman tata sepondo yudha yang ngantau sipun kulo kalian merahat bol. Gue menang apa kalah? Kulo mimpang tandingan merahat bol, piyambai pun lo gigit lajeng mundur kami gilan. Namun kamu dengan lo, kita kok kula kepranggul kalian pepatih Mandura namanipun Patih Sorogupita. Lho kowe iki dikapakke sareng kepanggih kalian Sorogupita jumbar macio-cio ayo aku cokoten Jopita wong nyokot kok malah dijauhi niku napa enten diris tak cokot nggih kula gigit namung ngelokipun. Kula gigit piyambakipun mboten damel raos. Kula gigit wong salah sul mboten damel raos. Lah ora tok gegetke kok. Nggih kok kula gegetke. Halen, ya mbek bendam ras namung melengeh mawon. Kali tepas-tepas. Napa entar mau digigit kok mung melengeh kali tepas-tepas. Sareng piyambakipun purun males kalian kula. Waduh, jumbuh kalian. Apawakanipun. Sareng purun males. Ndak merisak batan kula. Pemandangi pun boten alus kasar temaman pun. Kula tipun sabet-sabet akan. Kula tipun gulung-gulung akan. Kula tipun ngkongkok. Tipun idiak-idiak. Wih lah, nengenek yura. Kena sila gue gapak ayo diatur karo. Poro kadang yakto sing ruso-ruso ayo di. Wadiyo reksoso aja padha mbok bajutake nggon metu mandang kena tak ibaratake ngepuk balung tanpa sungsum ngecak kemiri kopong yen mbok terusake nggon mbanda yuda malah bakal hangon nangi ingkang sinuwun kang tedhak nyang kraton Mandura bocah buta ayo golek dalan sing nyangkal buta aja nganti kepethuk prajurit Mandura. Thank you. samyo hamari Minggenyo samya manggun bondo lopati prajurit reksoso ingkang mangsah tanding lawan prajurit manduro katingal sami godo ginodo bindi binindi caro pedang semomono tameng kateng pusoko ingkang medha saking pingitan cilondro bindo jawahari wis parandine sajugo kewelotan wonten ingkang saged ambujikaken dateng kusikaning ngarep wana pati soro gupito. Sami bubar mawut sang ya para raksasa sareng katrajan dhateng krisaning patih Sora Gupita. Yayah tambak marang katrajan banjir bandhang. Mulak rekuwi ana patih Surati Mantra ya parintah dhateng wadya raksasa. Kinenhang nguduri saking palagan ngupadi margi ingkang nyangkal tutung hayo nganti pinanggih dhateng prajurit saking Mandura. Amarwata Sukatya sing patih Sora Gupita dhumateng mangke wuninga munduring sedaya para raksasa. Daya dihangawe dateng poradieng mandura laju lampayan derek tindak ing sang katong ingkang sinanjata liring muhungi ngalo prateng madyaning warna madeki anu-anu dateng pangandikan ing sang prabu apasang grogol hono madyaning warna madeki ing mangke celak akarya panjang inggaling carius us prateng madyaning warna madeki sang noto prabu Basudewa. Ya marintah dateng perwadiyo daya-daya kene nang pasang grogol. Amung sak kebiaring kadhet ing mangke sampun dados pagrogolan ingkang tinandangan perwadiyo ing Mandura. Paripurnaning pasang grogol labet saking lungkraing salira ing mangke patih Sora Gupita andherekaken dateng radyan Nugrasena ingkang dadya pangarsaning wadya. Ya lenggah wonten samadyaning wana ngandhaping mandira ing ngajajar sanga. Sangsaya dalu wararas abhyara kang lintang gumedhap. Sparang ning mat maringi mangsa Padrawana kawitan taun Candrasengkala. Nengna genti ingkang kinucak. Gampang wong kang ngamung ya wis. Ing mangke datan kaya ingkang ana madyaning Nagara Ngastina. Ing kalenggahing pendhapi nenggih Sang Nata Prabu Pandhu Dewanata. Kadhep lawan ingkang garwa Sang Ratu Kunti Taribrata dalah. Ingkang garwa Dewi Madrim. Datan kantun warangkaning praja nenggih Raden Patih Gandamana. Ing wingking gemelar pakono kawan. Nyata lamun Prabu Pandhu Dewanata Nalindra kang wis kondhang kawonangan. Yes. wetan padang moyo-moyo kulon. Anyunari nenggih menika ingkang awasta nagari ing Ngastina. Ya nagari ing Gajah Hoyo. Ya nagari Gajah Ahwaya, ya Gajah Waya, ya Liman Benau. Milah awasta nagari Ngastina. Sayekti menika negari yasaning sawargi Prabu Hastimurti. Sinebat Gajah Hoyo, Gajah Ahwaya, Gajah Waya Liman Benau. Sadaringe dumadi praja, sayekti ing kono kadhaton ing dewi panggo. Nagara Ngastina gedhe hobore padhang jagat dhuwur kuku sadoh kuncarane. Jero tancepe akeh bawahe ampuh pergawane. Sapa to kang anggani madyaning karaton Ngastina? Nalendra Binathara. Atmaja panengah saking Sang Reksi Wiyasa. Hase juluk Prabu Pandu Dewanata. Ya Sang Nata Prabu Gandawaktra. Narendra ingkang lila ing bondo legawa ing pati. Trata kalimbuh Sekti Mandraguna prawira jayeng palugon. Mila datan moka kadik dayaning Sang Katong. Temah ngayomi dateng para kawula sak nagari Ngastina. Awak tak berbudi bawa Laksana, lirih berbudi angganjar mula wisuda. Bawa Laksana apa ingkang kadhawuhake datang king tetep lampahan. Gedhe danane adem parintahe mila datan muka langgung sinuyudan dening para kawula ing sak negari Ngastina. Nalika lenggah Sang Nata Prabu Pandhu kadhep lawan ingkang garwa kekalih ingkang mungguing ayun menika putri saking Nandurat majaning Prabu Kunti bojo Sawargi kadhamudha saking Prabu Basudewa sesilih Sang Ratu Kunti Talibrata ya Dewi Prita. Dene ing wingking katingal lenggah garwa kang nangka kalih putri mijil saking Mandaraka atmajaning Prabu Mandradipa kadange muda Prabu Salya sesilih Dewi Madrim. Nalika samono Sang Ratu Kunti nedeng nyerbini sepuh. Mila datan muka lamonto ngalayung kang dadya salirani. Payu sing medono Sang Ratu Kunti anedahaken awrating penandang kang ngandhut punang jabang bayi. Dene ing wingking yayah prayit neng kiwuh gagah prakoso sembadhe warna gudhek wasimbar jojo. Anenggih menika warnane Warangka nagari Ngastina mijil saking pancolot majaning Prabu Gandha Bayu kekasih Raden Patih Gandamana. Ing wingking gumelar repat ponokalan catur kang sampun ngabiyantara hanenggih Kilurah Semar Yana Yantaka Bojo Gati duduk manang gunung janggan semoro sento diah juru punto ya Kiai Ismoyo. Kilurah Semarang mengkerakun datang sewaning kilurah nolowi garing. Ya Cakrawong sepegat Bojo Pancal Pano ujak permono brengke lan ya Bambang Sabu Jagat. Nolo garing mengkerakun datang sewanipun kilurah Petro. Suro singgolo kantong bolong singglong jaya ya suro gendewo. Kilurah Petro amangkarakin datang sewanipun kilurah Bagong. Dinding Jawi mapaning pagelaran gemelar poro adio lan poro nayoko projo. Nali kebangkit sangkatong membiayai mengpenggalih labet menggalih akan datang pas pernah niro. Mangkono wijining pangandika ingkang dereng kawiya sing ati saking Sang Nata Prabu Pandhu Diwanata. Miat langen ing kalang wanak lara bantam pamedaring warsitaning ati. Toko aniru pujong godahat muda ing batine nakeh ngesemi hamek sohang rumpoko boso kang Yai garwaning pun kakang kawula nuwun wonten timbalan ingkang dawuh sinuwun anembali dhateng garwa paduka kula pun kunthi marma Yai Ratu Wingsun piji marak mangayun ayu dadi kagiyating atiniro kawula nuwun inggih gurawalan pamundi kula sareng kula tampi timbalan paduka ingkang sinuwun boten langkung kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sahandaping pepodo iya Yai Ratu wusing sun tompo banget dadi iki gedhening penggalih sira ngaturake pangabekti pangestuning pun kakang tumrapo marang Yai Ratu acadhong ing asta kekalih kapundi wonten mestaka mugi dadosa jimat paripih paring pangestu saking paduka ingkang sinuwun Yai Ratu Madrim kawula nuwun wonten timbalan ingkang dawuh sinuwun nimbali dhateng garwa paduka pun Madrim marmane Ratu ndak piji marak ngersaning pun kakang ayo dadi kageting atimu Ratu kawula nuwun inggih gurawalan penampi kula saring kula tampi timbalan paduka ingkang sinuwun kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk wonten sandhaping wadha. Iya iya ratu sing sun tompo banget ing panarimaning sun. Yai Patih Gandamana kawula nuknun nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh Koko Prabu. Amiji dhateng ri paduka pun Gandamana. Moro prayoga nuang tuniro ngadep ono ngarasaning sun yai. Kawula nuwun nuwun inggih Koko Prabu. Kados boten kirang prayoga anggen kula ngabiyantoro. Wangsul kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk wonten sahandhaping bebodo. Iya iya yai Gandamana. Wis ingsun tampa sira ngaturake pangabekti. Kakang Kakang Semar. Kakang Semar. Kula sinuwun. Padha raharja anggon ngarak ana ngarasaning sun. Ha inggih. Kumejat kumitir kumitir bedhaing pinggir. Damana jlumatana kangge seba mangke sore. Mumpung gedhe rembulane mumpung jembar kalangane. Pangabekti kula katur lho. Iya iya Kakang Semar wis ingsun tampa tumiba padha-padha. Kepenak nanggon ngadhep. Nggih. Nola gareng, nuwun kula wonten dawuh sinuwun. Winantu raharja anggon ngadhep. Pangestu paduka ingkang sinuwun lulus raharja pisuwan kula. Mboten langkung kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Iya iya nolo garing wis ingsun tampa Petro. Nun wonten timbalan ing adawu. Winantu raharja anggon marak ana ngarsaning ingsun. Mundi pangestu paduka ingkang sinuwun lulus raharja pisuwan kula. Mboten langkung kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Iya iya Petro wis ingsun tampa Bagong. Kula sinuwun. Prayoga nuwanggon ngadhep. Menen inggih kados boten kirang sekeca anggen kula marak. Boten langkung kula aturi maringi pangestu dhateng kula. Iya iya ndak pangestu ni muga-muga raharja sak kula wargamu. Menen inggih. Yai Ratu, kula nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh. Marmane para garwa padha ndak biji mangayun kelawan sira Yai Patih Gandamana. Ora ana ingkang ingsun penggalih. Amung kajaba anggone ingsun nalika malam syukur kasih mentas nampa pesmoning Jawata kang metu marganing pangimpen. Paduka ingkang sinuwun nyupena menapa? Nuwun inggih paduka nyupena menapa? Katon hono ing pasupenan. Negara Manduru keterajang banjir bandhang. Ingkang kalimbak-limbak katuting warih. Amung kajaba kang mbok ratu Dewi Amirah. Anono jalmo kang paring pitulungan kelawan kang mbok ratu Amirah satemah kentiring warih ilang podo sanaliko. Yai Ratu Kuntilawan, Yai Ratu Madri, paripurno supeno penggalih ingsun pesemoni kaya wong kang ninggal bayono tepining jurang. Lajeng menika werdinipun menapa sinuwun? Nuwun inggih menika werdinipun menapa? Pun Kakang durung pono mungguh apa ta werdining pasupenan iku mau. Kaparenga paduka Koko Prabu Andhang dumateng Kakang Badrana ya mbok bilih Kakang Semar saged suka katerangan. Kakang Semar, kula. Jenenging Sunyu Pena Kakang. Moro tumuli Jarwanono. Sangertos kula pasupenan menika kaperang wonten sekawan. Ingkang dipun wastani Kawasita, Kacakrabawa, Kadurdasih Dalah Kadarsana. Kawasita menika impen menawi dipun tayuh saged kabukten. Upaminipun nenggo tiyang sakit, hanggenipun nenggo ngantos katileman. Salabetipun tilem pikantuk wangsit supados ingkang sakit kulawau dipun jampeni. Ingkang arupi menapa kewala, sareng dipun tindakaken inggih saged mantun saestu. Menika naminipun Kawasita. Kaping kalih Kacakrabawa. Kacakrabawa menika ibenipun tiyang ingkang raosan ing samukawis. Sareng dalunipun tilem sedaya ingkang dipun raosi menika wau dumugi. Menika naminipun Kacakrabawa, tembungipun gampil impen-impenen. Lajeng kaping tiga sinebat Kadurdasih. Kadurdasih menika tiyang nalika dalunipun ngimpi, lajeng enjingipun ingkang dipun impekaken kala wau wujud. Menika naminipun Kadurdasih. Ingkang wekasan Kadarsana, Kadarsana menika impen ingkang badhe dumugeni. Upamanipun Superna wis manipun kabismen. Menika kajihna bilih badhe hanampi nugraha ingkang ageng. Superna dipun trali gajah. Menika dipun raosi balih dipun bilih badhe dipun ninggahaken darajatipun. Superna dipun terdosimo menika tetila bilih badhe minggah pangkatipun lan sak panunggilanipun. Kuwi mau jenenge impen mong. Ayo. La upamane ngimpi ngarit pari. Lah kuwi genah nek donyane arep rampung. Lah yen ngimpi dirubung siwur. Wis cepak arep cupet nyawane. Lah yen ngimpi dibayar uang. Lah kuwi genah nek kowe arep diko nyambut gawe karo wong. Heh aku ndek ngimpi ya ngene kuwi dibayar. Lah kuwi genah nek kowe arep koyo nyambut gawe. Apa ya Pak ya? Ayo wong gawean ki tekan ya sangkan-sangkan ning ngono kuwi mung kari kabejane awak kok, Gong. Nek kira-kira bejo ngono ki gawean ki ndlidir kae kok. Daya urung lunga wis sing siji teko kula nuwun. Yen menika selom napa mboten, Mas? Nah, terus ninggali panjer. Ning beda nek pene juapes. Wis kenteng-kenteng dinane dadi ndelalah batal. Gandeng menika kesiripan. Nah, mboten saestu. Iki werna-werna. Lalah. Pangan mung kali ngemplok e ya wis. Mamprong. Maka direwangi ngrendem awak barang ya kan. Ani nek do ngapes ya wis ndelalah. Rekamane ya rak. Wong ngapes. Sira dirembuk. Kakang Semar. Kula jroning pangimpen ing katon para jimanduru ketrajang banjir bandang. Ingkang kalimbak-limbak katuting warih ambung kang mbok ratu Wamirah. Iku apa werdine kakang? Niku wawon nggih, Den. Niku wawon. Alane kepiye kakang? Kula mboten saged ngaturaken ning bakenipun menika awon. Kula kinten negari Mandura badhe wonten menapa-menapa ingkang badhe tumanduk dhateng ingkang raka Gusti kula Sang Ratu Amirah. miat langening kalang nyilana gelar panda muncar tinlon lirik kekunang surnu sorote tanpa dangka sorolan pacar. Kang Semar bareng sira matur mengkono saya nguwatirake penggalih ingsun gegandhengan Mandura kawan Ngastina tanana perbedane kapanduking lakon ingkang sumandhang marang Koko Prabu Basudewa tan perbeda Prabu Pandhu ingkang anyandhang ingkang mangkono kakang saya ngangsek kang dadi karasane ingsun kepingin bakal sowan Koko Prabu ing Mandura. Ing pengajak kepingin bakal hamirsani bakal ana kedadian apa ing madyaning kraton Mandura. Anggeh. Kula mrayogekaken sanget ngengeti beliau menika kadang paduka sepuh. Kakang Semar hiyo. Koko Prabu kepareng paduka munjuk atur. Yai Patih Gondo Monopo ingin rayi mireng tambang rawat-rawat ujaring sambiworo pawarto ingkang binandung ingkarno bilih ing mangkis nuning Mandura kepareng tedak cangkromo malebet madyaning wono madeki ingkang selajengipun apasang grogol wonten madyaning wono madeki bilih Koko Prabu ngresakaken tedhak dhateng Mandura ing mangke negari Mandura pinanggih sesuwungan karana sinuwun Prabu Basudewa nembe jengkar tedhak cangkrama dhateng wana madegi kasebat. Yai Patih Gandamana kawula nuwun wonten ajeng siyadi mireng pawarta saka ngendi nalika kula bedha saking Pancala wonten ing margi lajeng kapireng pawartos ingkang kula aturaken kula wau. Yen pancen mangkono pun kakang prayoga jinuju kana madyaning wana madegi. Nuli paduka langkung mrayogekaken bilih Koko Prabu jinuju dhateng ing samadyaning wana madegi. Yai Ratu Kunti, kula luwun wonten ajeng. Lawan Yayi Ratu Madri kula nuwun panjenengan kaparing pun kakang mundhut pamit arsa jengkar saka praja sumusul Koko Prabu Basudewa ingkang tedhak cangkrama madyaning wana madegi kaparing ingkang garwa badhe nderek kula nuwun inggih kula nggih badhe nderek. Yayi Ratu mesakno lawan kandhutanmu karana Yayi Ratu wis hambebut sepuh kurang prayoga lamun ton nderek tindaking pun kakang manjing madyaning wana pamunduting pun kakang ingkang lebda anggone Yayi Ratu angreksa marang kandhutanmu cukup lenggah ana praja saupama pun kakang ora kuwatir marang lelakon kang bakal sumandhang ana praja Mandura sayektipun kakang sungkan haninggalake marang Yayi Ratu nanging gegandhengan ana pralampita kang wis tumanduk pun kakang mangkono kaya ora prayoga lamun ta pun kakang ora melu cecawe angin tasih karya kang sumandhang ing praja Mandura menawi mekaten sinuwun boten langkung ingkang garwa mung tansah nderekaken tindak paduka boten kendhat siang tanapi ratri mung tansah nyuwun dumateng Bathara mugi-mugi negari Mandura kinalesaken saking pangrencana. Yai Ratu hiyo. Yai Madri pun kakang mundhut pamit kula nuwun kula badhe nderek sinuwun sira ora perlu nderek ingsun pasrah ngreksa marang kayuwanane Mbak Ayu karono Mbak Ayu menedeng ambebet sepuh. Nulinggi boten langkung inggih karo namung saged ndherekaken Raharjo tindak paduka ingkang sinuwun. Yai Ratu Madrimiyu. Yai Patih Gandamana. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang dawuh. Pun kakang rasa jengkar saka praja Yai Patih ingkang ingsun pasrah lumaksa marang kayiwanan ing negara Ngastina. Lamung to napa-apa ingkang sumandhang marang Mbak Ayu murak Yai Ratu Kunti. Siadhi aja nganti ninggalake ingkang prayitna. Yen ana dalan kang prayoga becik sinusulake ing kraton Mandura lamun to napa-apa. Nuwun inggih Koko Prabu. Mboten langkung lamun tansah ngestakaken dawuh timbalan paduka Koko Prabu. Dalah dari paduka namung saged nderekaken Raharjo tindak paduka Koko Prabu. Yai Patih iya. Kakang Semar nolo garing Petruk kelawan Bagong. Nyen kula. Aja muk kendhane anggonmu padha dandan kepara kenceng ana. Aiwing sun kanthi sumusul Koko Prabu. Prapting madyaning wana madegi. Anggih. Mboten langkung ngestokaken jauh. Dule. Ayo nggih, mangkat nggih. Yang timo nderek sinuwun. Weh. Sida weruh padhang hawa njaba. Ayo Gong dandan Gong. Sing arep kowe dandane apa? Duwene ya mung lurik iki. Lunga ya nganggo lurik. Eneng omah ya nganggo lurik. Turu ya lurik. Wis gantung kepoh iki. Witekno lagi diparingi kuwi ya semben nek kira-kira gaweane kira do akeh ngono ya mesti sak dhuwure lurik. Iya, mari. Oh, malah mari. Wis Yai Ratu daya-daya pun kakang mundhut pamit. Kula nuwun inggih. Namung tansah nderekaken Raharjo lulus wonten madyaning marga. Nalikani raeng telu dening manis wong hamba leper meringkang cipto kemerambah wetrang siru mesot yang mamatikong Kang hap sari pati nyanggung kayung yun masuk ning malas